Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syedaralun, berita sore edisi hari ini Kamis 14 Juli 2022 dibacakan Iska Novita dan Ardiansyah. Pasang air laut tinggi hingga genangi jalan Kuala Langsa, kendaraan putar balik. Dua remaja tenggelam di Letawar diduga tak bisa berenang. Kecelakaan tragis di Pidi, polisi amankan sopir dan juga bus simpatistar. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rambi FM. Darlun akibat pasang laut yang tinggi, air setinggi 50 cm menggenangi badan jalan lintas utama menuju pelabuhan dan kampung Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat. Amatan Serambi FM, genangan air laut memuncak di jalan pada Kamis 14 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Akibatnya sepeda motor dan mobil sulit untuk melintas. Kondisi tersebut selalu terjadi setiap satu atau dua kali tiap bulannya selama beberapa hari dan telah berlangsung beberapa tahun terakhir. Pasalnya tingginya air pasang laut saat ini sudah tidak sebanding dengan ketinggian badan jalan yang ada di daerah itu. Muhammad Rizal, seorang pendamping desa, mengatakan awalnya hendak ke kampung Kuala Langsa, namun karena air yang tinggi menggenangi badan jalan, terpaksa berbalik arah. Selain jalan umum, genangan air laut pasang juga merendam rumah-rumah warga, khususnya yang berada di kampung Kuala Langsa. Selama ini baik warga setempat maupun warga lain yang bekerja di kawasan PPI Kuala Langsa jika ingin melintas jalan itu harus menunggu air surut. Syedaralun, dua remaja meninggal dunia tenggelam di objek wisata Danau Lutawar, Kecamatan Kebanyakan, Kabupaten Aceh Tengah. Keduanya tenggelam saat berenang. Diduga kuat karena tak bisa berenang. Kedua remaja yang tenggelam itu bernama Dio Repaldi, 16 tahun, dan Arnila Nazua, 16 tahun. Keduanya berstatus pelajar di SMA Negeri 1 Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Tengah melalui Kabib Kedaruratan Iwan Ilham mengaku menerima informasi orang tenggelam sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat atau 30 menit setelah kejadian. Mendengar kejadian itu, BPBD langsung terjun ke lokasi kejadian. Sementara terkait kronologis tenggelamnya kedua remaja itu diperoleh dari Kapolres Aceh Tengah AKBP Nurrahman Nulhakim SIK melalui Kasubag Humas AKP Zain Hamid. Dia menjelaskan, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, korban bernama Arlina Nazua dan Dio Repaldi bersama rekan-rekannya mandi di lokasi wisata Danau Lutawar. Sudarlun, unit laka Polres Pidi telah mengamankan sopir bus simpatistar bernama M. Yusuf, 52 tahun, warga Gampung Buga, Kecamatan Selimu, Aceh Besar. Saat ini sopir bus berbadan besar tersebut masih menjalani pemeriksaan polisi. Kapolres AKBP Padli SIK kepada serambinews.com Kamis 14 Juli mengatakan sopir simpatistar M. Yusuf juga diamankan polisi. Saat ini sang sopir bus masih menjalani pemeriksaan oleh unit laka lantas Polres Pidi. Ia menambahkan hingga kini belum diketahui apakah sopir bisa mengarah ke tersangka sebab polisi masih memeriksanya. Dari video yang beredar dan diterima serambinews.com 14 Juli 2022 bahwa kondisi sepeda motor Beat yang dikendarai korban BL5411PAY dikendarai M. Afifullah, 23 tahun, bersama Rifandi, 23 tahun, rusak berat. Sepeda motor ini tersangkut di bagian bawah bus simpatistar yang harus ditarik warga. Insiden maut ini sempat membuat ruas jalan nasional macet sebab puluhan warga datang untuk melihat kejadian tersebut. Syedaralun, Azwaredi Abdullah MSI yang menjabat Kepala Sekretariat Wali Nanggro atau Katibul Wali Nanggro akan dilantik menjadi pejabat PJ Bupati Aceh Utara. Penjabat atau PJ Gubernur Aceh, Ahmad Marzuki, akan melantik Azwardi bersama 4 PJ Bupati atau Wali Kota di Anjung Mon Mata, Kompleks Meligo, Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis 14 Juli 2022. Pelantikan tersebut akan dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara periode 2017-2022, Haji Muhammad Taib dan Fauzi Yusuf. Pasangan tersebut bukan hanya hadir untuk menyaksikan saja pelantikan pejabat Bupati Aceh Utara, tapi juga diagendakan mengisi dalam susunan acara protokoler pelantikan. Pasangan Cik Mat dan Fauzi akan menyerahkan memori akhir jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru. Untuk diketahui, Cik Mat dan Fauzi Yusuf berakhir masa jabatannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara pada 12 Juli 2022. Saat ini pucuk pimpinan Pemkab Aceh Utara dikendalikan pelaksana harian atau PLH Bupati Aceh Utara, Dayan Albar, yang juga pelaksana tugas atau PLT Sekda Aceh Utara. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun Blue Green and Circular Economy memiliki potensi dan keuntungan besar untuk pembangunan ekonomi global berkelanjutan. Implementasinya dapat menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru, mengurangi sampah dari berbagai sektor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam sambutannya di acara virtual pada side event pertemuan Sherpa kedua Presidensi G20 Indonesia yang dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Rabu 13 Juli mengatakan isu lingkungan seperti polusi karbon, degradasi laut dan tanah hingga sampah plastik mendorong urgensi penerapan pendekatan ekonomi berkelanjutan. Seperti judulnya, acara seminar ini mengulas secara detail mengenai tiga pendekatan ekonomi berkelanjutan yaitu ekonomi biru, hijau dan sirkular. Turut hadir dalam acara ini para Sherpa dan delegasi dari berbagai negara anggota G20 dan negara undangan para perwakilan organisasi internasional. Mr. Jock Oakley dari World Economic Forum, Representative Working Group dan Engagement Group G20 serta sejumlah pelaku bisnis. Sedaralun, setelah Presiden Sri Lanka kabur ke Maladewa, massa beralih menyerbu kediaman pribadi Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe yang menjabat sebagai PLT Presiden Kotabaya Rajapaksa. Presiden Sri Lanka melarikan diri dengan pesawat militer pada Rabu 13 Juli 2022 setelah massa yang marah menduduki rumah dan kantornya. Gotabaya Rajapaksa kemudian menunjuk Ranil Wickremesinghe sebagai pejabat presiden, tetapi itu tidak cukup untuk menenangkan amuk massa. Meski keadaan darurat nasional telah diumumkan guna membendung unjuk rasa, demo Sri Lanka yang kini berujung ricuh terjadi karena krisis ekonomi. Bahan-bahan pokok termasuk BBM menjadi langka karena pemerintah kekurangan dolar untuk membiayai impor. Gotabaya Rajapaksa sempat berjanji akan mundur pada Rabu 13 Juli 2022 dan Ketua Parlemen Sri Lanka Mahinda Yapa Abewardena mengatakan bahwa Presiden meyakinkannya dia akan mundur. Jika Presiden Sri Lanka mundur, pemilihan Presiden baru akan dilakukan Parlemen pada 20 Juli. Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita sore edisi hari ini Kamis 14 Juli 2022. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Syedara Lun, wassalam.